dohi taon bapay nang isa ni nabutaw laway memang kadang pantas dohi taon tartawa jana bangga mangidah kemajuan ni teknologi na berkembang pesat itungah tungah ta jaman sondahanon tonggor ma siaran ni TV pesonarion do maganupan boy mas soting hantu tapi ilopah kon ni ay gobir doau holy marhitei hon ni inga besalih negara tau jadi bangsa na por saya bay hantu ambah ni ay babay nang dong pesadanari na lebih pantas dan pasti mambain hita gobir anjahan hitir hitir ijamalang hita hitir hitir horja horja naulang pedo mata kas bojai ididah dak danak marhitai hon sakopin di sidi doras dotongon ancaman nama maksa tangan ni nama posoin makorja hon sada horja na sering isobut kita tarkul Bapak Kapolres tangkapkan si dia bapak oknum-oknum nasong jelas pengedar-pengedar visi dibajakan pakon visi di porno indat kam lobai pinggul si dia komandan asai botoh si dia naulang Bapak Kapolsek tangkapkan lobei si dia bapak oknum-oknum nasong jelas pengedar-pengedar narkoba i kalangan generasi muda cucuk manis lobei pantat si dia bapak ase harus si dia undur generasi ku buai nuan nakaho ipengaruhi narkoba pakun teknologi salah guna pengedar visi dibajakan tokon visi di porno indat ham lobei pinggol si dia ai bapak asei botoh naulang komandan intel basmi ham lobei si dia bapak oknum-oknum nasong jelas pengedar-pengedar narkoba di kalangan generasi muda cucuk manis lobei pantat si dia bapak ase harus si dia undul generasi ku buai nuan nakaho dipengaruhi narkoba pakun teknologi salah guna generasi ku Wainuan frustasi dipengaruhi narkoba akun teknologi salah guna.